Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 523. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Tingkat ketiga. Larangan dengan pengajaran, nasihat, dan mempertakutkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian terhadap orang yang mengerjakan sesuatu dan mengetahui bahwa perbuatan itu mungkar. Atau terhadap orang yang berkekalan berbuat mungkar sesudah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkar. Seperti orang yang selalu minum khamar atau berbuat kezaliman atau mencaci kaum muslimin atau yang serupa dengan itu. Maka seyogialah diajari dan dipertakuti kepada Allah Ta'ala dan diterangkan kepadanya hadis-hadis yang menerangkan siksaan terhadap perbuatan yang demikian dan menceritakan kepadanya perjalanan hidup ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama salaf dan ibadah orang-orang yang takwa. Semua itu diterangkan dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, tanpa kata-kata kasar dan marah. Bahkan dipandang kepadanya sebagai pandangan orang yang penuh kasih sayang kepadanya. Dan dipandang tampilnya atas perbuatan maksiat itu suatu malapetaka atau musibah ke atas dirinya. Karena kaum muslimin itu seperti suatu diri. Disinilah bahaya yang besar, yang seyogianya dijaga. Sesungguhnya bahaya itu membinasakan, yaitu bahwa orang yang berilmu ketika melihat diperkenalkan perbuatan maksiat, akan kemuliaan dirinya dengan ilmu dan kehinaan orang lain dengan kebodohan. Kadang-kadang dimaksudkannya dengan ta'rif itu penghinaan, dan melahirkan perbedaan dengan kemuliaan ilmu. Dan penghinaan temannya dengan disandarkan kepada hinanya kebodohan. Kalau yang menggerakkannya adalah ini, maka kemungkaran tersebut adalah lebih kecil pada dirinya dibandingkan dengan kemungkaran yang diajukan pertanyaan kepadanya. Si muhtasib yang seperti ini adalah seperti orang yang melepaskan orang lain dari api dengan membakarkan dirinya sendiri. Dan itu paling bodoh. Dan inilah kehinaan besar yang menakutkan dan tipuan setan yang melemparkan talinya kepada semua manusia. Selain orang yang diperkenalkan oleh Allah Ta'ala akan kekurangan-kekurangan dirinya. Dan dibukakan mata hatinya dengan nur hidayahnya. Sesungguhnya pada bertindak atas orang lain itu suatu kesenangan yang besar bagi jiwa dari dua segi. Pertama dari pihak penunjukan ilmu. Dan satu lagi dari pihak penunjukan penindakan dan kekuasaan. Dan yang demikian itu kembali kepada riya dan mencari kemegahan. Yaitu nafsu syahwat yang tersembunyi, yang mengajak kepada syirik yang tersembunyi. Atau as-syirkil khafi. Mempunyai batu penguji yang dan alat timbangan yang seyogialah si mutasib menguji dirinya dengan alat-alat tadi. Yaitu bahwa adalah tercegahnya manusia dari mungkar oleh dirinya sendiri atau dengan ihtisab orang lain adalah lebih disukainya daripada tercegahnya dengan ihtisabnya. Maka jikalau hisbah itu sukar dan berat kepadanya dan ia suka ihtisab itu cukup dengan orang lain saja, maka hendaklah ia berihtisab. Maka sesungguhnya yang menggerakkannya ialah agama. Jikalau orang maksiat itu menerima pengajaran dengan pengajarannya dan takut berbuat maksiat oleh gertakannya, niscaya lebih ia sukai daripada orang itu menerima pengajaran dengan pengajaran orang lain. Maka tidaklah si muhtasib ini selain orang yang menuruti hawa nafsu dan mencari jalan untuk melahirkan kemegahan dirinya dengan perantaraan hisbah itu. Maka hendaklah ia takut kepada Allah Ta'ala dan berihtisab mula-mula kepada dirinya sendiri. Ketika inilah dikatakan apa yang dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai putra Maryam, ajarilah dirimu sendiri. Kalau engkau telah memperoleh pengajaran itu, maka ajarilah manusia. Jikalau tidak, maka malulah engkau kepadaku." Ditanyakan kepada Daud At-Ta'i radhiyallahu an, "Adakah engkau melihat orang yang datang ke tempat amir-amir itu, lalu ia menyuruh mereka berbuat perbuatan baik dan melarang berbuat kemungkaran?" Daud At-Ta'i menjawab, "Aku takut pukulan cemedi atas dirinya." Orang yang bertanya tadi menjawab, "Orang itu tahan pukulan." Daud At-Ta'i berkata lagi, "Aku takut kena pedang atas dirinya." Orang itu menjawab, "Dia tahan pedang." Daud At-Ta'i menyambung, "Aku takut penyakit yang tertanam atas dirinya, yaitu ujub atau perasaan bangga dan angkuh atas perbuatannya." Tingkat keempat, memaki dan menggertak dengan kata-kata keras dan kasar. Dan yang demikian itu dipergunakan ketika lemah daripada melarang dengan lemah lembut, dan lahir tanda-tanda permulaan akan terus-terusan berbuat maksiat dan mempermainkan pengajaran dan nasihat. Yang demikian itu seperti ucapan Ibrahim alaihissalam dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan, "Ufillakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun." Artinya, "Cis kamu ini, kenapa kamu sembah sesuatu selain Allah? Tidakkah kamu mengerti?" Surat Al-Anbiya ayat 67. Kami tidak maksudkan dengan makian yang keji itu dengan apa yang padanya penyandaran kepada zina dan pendahuluan-pendahuluannya, dan tidak kepada kebohongan, akan tetapi bahwa ditujukan kepada kata-kata yang ada padanya, yang tidak dihitung termasuk diantara jumlah kekejian, seperti kata-kata, "Hai fasik, hai dungu, hai bodoh, tidakkah engkau takut akan Allah?" Dan seperti katanya, "Hai orang hitam, hai bebal," dan kata-kata lain yang seperti itu. Maka sesungguhnya tiap-tiap orang fasik itu adalah dungu dan bodoh. Jikalau tidak karena kedungungannya, niscaya ia tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Bahkan tiap-tiap orang yang tidak pintar adalah dungu. Dan orang pintar ialah orang yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kepintarannya, di mana beliau bersabda, "Orang pintar ialah orang yang punya dan berbuat untuk sesudah mati, dan orang dungu ialah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah akan mengampuninya." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Saddad bin Aus. Dan tingkat ini mempunyai dua adab kesopanan. Pertama, bahwa ia tidak tampil ke tingkat ini kecuali ketika darurat dan lemah dari lemah lembut. Kedua, bahwa ia tidak berkata-kata kecuali dengan benar, dan tidak melepaskan perkataan begitu saja, lalu melepaskan lidahnya yang panjang dengan kata-kata yang tidak diperlukan. Tetapi hendaklah disingkatkan sekedar perlu saja. Kalau diketahuinya bahwa ucapannya dengan kata-kata yang menghardikkan ini tidak menghardikkan muhtasab alai, maka tiada sia-sialah ia melepaskan ucapan itu. Tetapi disingkatkan saja dengan melahirkan kemarahan, penghinaan, dan pelecehan menurut tempatnya. Karena kemaksiatan, kalau diketahuinya bahwa jikalau ia berbicara, niscaya akan dipukul orang, dan jikalau ia bermasam muka dan melahirkan ketidaksenangan dengan mukanya, niscaya ia tidak akan dipukul. Niscaya haruslah ia berbuat demikian. Dan tidak memadai menantang dengan hati, akan tetapi harus memasamkan muka dan melahirkan penantangannya. Tingkat kelima, merubah dengan tangan. Dan yang demikian itu seperti memecahkan alat permainan, menumpahkan khamar, dan membuka kain sutra dari kepalanya dan tubuhnya, dan melarang duduk di atas kain sutra itu, menolaknya dari duduk atas harta orang lain, mengeluarkan dari rumah yang dirampasnya dengan menghela kakinya, dan mengeluarkannya dari masjid apabila ia duduk sedang berjanabah atau berhadas besar, dan hal-hal yang serupa dengan yang demikian, dan tergambar yang demikian pada sebagian maksiat dan tidak pada sebagian lainnya. Adapun maksiat lidah dan hati, maka tiada sanggup secara langsung mengubahkannya. Dan seperti itu pula, tiap-tiap maksiat yang tersimpan pada jiwa dan anggota-anggota tubuh batinnya dari si pembuat maksiat. Pada tingkat ini, ada dua adab kesopanan. Pertama, bahwa tidak secara langsung dengan tangannya merubah perbuatan mungkar itu, selama ia tidak lemah, mendesak, dan demikian kepada mutasab alaih. Apabila mungkin ia memaksakan mutasab alaih berjalan keluar dari tanah yang dirampasnya, dan dari masjid yang ditempatinya, di mana ia sedang berhadas besar, maka tiada sia-sialah menolaknya atau menghilangnya keluar. Dan apabila ia sanggup menyuruh mutasab alaih itu menuangkan khamar, memecahkan alat permainan, dan membuka ikatan yang mengikatkan kain sutra, pada badan, maka tiada sia-sialah langsung ia berbuat yang demikian dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya berdiri kepada batas pemecahan itu adalah semacam kesulitan. Apabila ia tidak berbuat sendiri yang demikian, niscaya memadailah beristihan padanya dan dilaksanakan oleh orang yang tak ada halangan baginya pada memperbuatnya. Kedua, bahwa disingkatkan jalan perubahan itu sekedar yang diperlukan, yaitu bahwa tidak dipegang janggutnya pada mengeluarkannya, dan tidak dengan kaki apabila sanggup mengeluarkan dengan menarik tangannya saja. Sesungguhnya bahan yang menyakitkannya itu tidak diperlukan. Dan bahwa tidak dikoyakkan kain sutra, akan tetapi dibuka ikatan pakaiannya itu saja. Tidak dibakar alat-alat permainan dan salib yang diperlihatkan oleh orang Nasrani, akan tetapi dirusakkan yang membawa tidak dapat dipergunakan lagi disebabkan pecahnya. Dan batas pemecahnya itu ialah barang itu sampai kepada keadaan yang memerlukan pada mengulangi perbaikannya kepada tenaga yang sama dengan tenaga mengulangi memperbuatnya dari kayu sejak permulaan. Dan pada menuangkan khamar, dijaga daripadanya memecahkan bejana kalau ada jalan yang demikian. Jikalau tiada sanggup kepada yang demikian, selain dengan melemparkan tempat-tempat kamar itu dengan batu, maka boleh ia melakukan yang demikian. Dan jatuhlah nilai tempat kamar itu, dan penilaiannya disebabkan kamar, karena ia menjadi penghalang untuk sampai kepada menuangkan kamar. Jikalau muhtasab alaih itu menutup kamar dengan badannya, niscaya kita tujukan kepada badannya itu dengan melukakan dan memukulkan, supaya kita sampai kepada menuangkan kamar itu. Jadi tidaklah bertambah kehormatan miliknya pada tempat kamar itu atas kehormatan dirinya sendiri. Jika kamar itu dalam botol yang sempit kepalanya, dan kalau ia menuangkan, niscaya lamalah waktunya, dan akan diketahui oleh orang-orang fasik yang akan melarangnya, maka bolehlah ia memecahkan botol-botol kamar itu. Ini adalah suatu hal yang membolehkan demikian. Jikalau ia tidak khawatir akan menjumpai orang-orang fasik dan larangan mereka, akan tetapi dengan penuangan itu menghilangkan banyak waktunya dan membawa teledor pekerjaan-pekerjaan lain, maka bolehlah ia memecahkan tempat-tempat kamar itu. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kemaafan tubuhnya sendiri dan maksudnya dari segala perbuatannya dikarenakan oleh botol-botol kamar itu. Dan di mana menuangkan itu mudah tanpa pemecahan botol, lalu dipecahkannya, niscaya haruslah dibayarnya botol itu. Kalau Anda bertanya, apakah tidak boleh memecahkan botol kamar untuk menghardik? Dan apakah tidak boleh menarik kakinya untuk mengeluarkan dari tanah yang dirampas? Supaya yang demikian itu lebih bersangatan pada penghardikan. Ketahuilah bahwa penghardikan itu sesungguhnya untuk masa yang akan datang. Dan siksaan atau hukuman itu atas perbuatan yang telah lalu. Dan penolakan adalah atas perbuatan yang sedang berjalan. Tidaklah atas masing-masing rakyat selain menolak kemungkaran yang sedang berlaku itu. Penolakan yaitu meniadakan kemungkaran tersebut. Maka apa yang melebihi dari sekedar peniadaan, ada kalanya siksaan atas kejahatan yang lalu, atau penghardikan atas perbuatan yang akan datang. Yang demikian itu diserahkan kepada wali-wali atau penguasa-penguasa, tidak kepada rakyat. Benar, wali itu boleh berbuat demikian apabila ia memandang ada kemuslihatan padanya. Dan aku berkata, bahwa wali itu boleh menyuruh memecahkan botol-botol yang di dalamnya khamar untuk menghardikan. Dan telah diperbuat demikian pada masa Rasulullah SAW untuk menguatkan penghardikan itu. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Talha. Dan tidak ada mansuhnya atau pencabutan perbuatan tersebut. Tetapi adalah sangat perlu penghardikan dan pemberhentian dari peminuman khamar itu. Apabila wali negeri atau penguasa menurut ijtihadnya berpendapat perlunya seperti yang demikian, niscaya boleh baginya yang demikian. Apabila ini bergantung dengan semacam ijtihad yang mendalam, niscaya tidak boleh yang demikian bagi seseorang dari rakyat. Atau Anda berkata, maka hendaknya boleh bagi sultan atau penguasa menghardik manusia dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan merusakkan harta mereka, merobohkan rumah-rumah mereka, di mana di dalam rumah-rumah itu mereka meminum khamar dan mengerjakan perbuatan maksiat, dan membakar harta benda mereka, di mana dengan harta benda itu mereka sampai kepada perbuatan maksiat tersebut. Ketahuilah kiranya bahwa yang demikian kalau sudah agama menerangkan, niscaya tidaklah keluar dari jalan-jalan kemuslihatan. Tapi kita tidak mengada-adakan kemuslihatan. Akan tetapi, mengikuti apa yang ada, memecahkan botol-botol khamar, ada hukumnya ketika sangat diperlukan. Dan demikian, membiarkan karena tidak sangat diperlukan. dan kemudian membiarkan karena tidak sangat diperlukan, tidaklah itu maksud namanya. Tetapi hukum itu hilang dengan hilangnya ilah atau sebab, dan akan kembali dengan kembalinya ilah. Kita perbolehkan yang demikian bagi imam atau penguasa disebabkan hukum ittiba atau mengikuti. Dan kita melarang masing-masing perorangan rakyat daripadanya karena tersembunyinya segi ijtihad padanya. Bahkan kami berkata, jikalau pada pertamanya telah dituangkan khamar-khamar itu, maka tidak boleh memecahkan bejana-bejana kemudian. Tetapi boleh memecahkannya karena mengikutkan bagi khamar yang di dalamnya. Apabila bejana-bejana itu kosong dari khamar, maka memecahkannya adalah merusakkan harta orang, kecuali bejana-bejana itu dibiasakan untuk tempat-tempat khamar, di mana tidak cocok selain untuk khamar. Maka adalah perbuatan yang dinukilkan dari masa pertama Islam atau kurun pertama, dibarengi dengan dua pengertian. Pertama, sangat diperlukan kepada penghadian. Kedua, mengikutkan botol-botol itu bagi khamar yang diisikan di botol-botol itu. Keduanya ini adalah dua pengertian yang membekas. Tiada jalan untuk membuangnya. Dan pengertian yang ketiga, yaitu datangnya dari pendapat petugas yang bertanggung jawab. Karena diketahui, sangat memerlukan kepada penghadikan itu. Dan itu juga membekas. Tiada jalan untuk membetalkannya. Inilah urusan-urusan yang halus-halus, yang berhubungan dengan ilmu fikih, di mana sudah pasti si muhtasib itu memerlukan untuk mengetahuinya. Tingkat ke-6. Pengancaman dan penakutan atau tahdid dan tahwif. Umpamanya dikatakan, tinggalkan perbuatan ini, atau akan aku pecahkan kepalamu, atau akan aku pukul lehermu, atau akan aku suruh orang berbuat demikian kepadamu, dan kata-kata yang lain yang serupa dengan itu. Dan ini seyogyalah didahulukan untuk pelaksanaan pukulan itu, karena mungkin didahulukan. Dan adab pada tingkat ini ialah tidak dilakukan pengancaman dengan suatu ancaman yang boleh dilaksanakan. Seperti katanya, akan aku rampas rumah engkau, atau akan aku pukul anak engkau, atau akan aku tawan istri engkau, dan lain-lain sebagainya. Bahkan yang demikian itu, kalau dikatakannya dengan cita-cita akan dilaksanakan, adalah haram. Dan kalau dikatakannya tanpa cita-cita tersebut, adalah bohong. Benar. Apabila disebut pada gertakan itu dengan pukulan dan penghinaan, maka boleh diazamkan atau dicita-citakannya sampai kepada batas yang diketahui, dikehendaki oleh keadaan. Dan ia boleh melebihkan ancaman itu menurut azamnya atau cita-citanya yang tersembunyi dalam hatinya, apabila diketahuinya demikian itu dapat mencegah dan menakutkan si pembuat kemungkaran. Dan tidaklah yang demikian termasuk dusta yang harus dijaga. Bahkan bersangatan pada yang seperti demikian adalah biasa. Dan itulah artinya bersangatan seseorang pada memperbaiki di antara dua orang yang bermusuhan dan penjinakan hati di antara dua istri yang bermadu. Yang demikian itu termasuk apa yang diperbolehkan karena diperlukan. Dan ini pun termasuk dalam pengertiannya. Sesungguhnya maksudnya ialah memperbaiki orang itu. Dan kepada pengertian ini diisyaratkan oleh setengah manusia atau ulama ilmu tauhid bahwa tiada keji daripada Allah mengancam dengan apa yang tiada diperbuatnya. Dengan menyalahi ancaman itu adalah suatu kurnia yang keji, ialah menyanyikan dengan apa yang tiada diperbuat. Pendapat ini tiada kita atau para ahli sunnah wal jamaah menyetujuinya. Sesungguhnya kalam qadim atau firmannya yang qadim itu tiada berlaku padanya penyalahan, baik janji atau wa'ad, atau ancaman atau wa'id. Dan sesungguhnya ini tergambar mengenai hak manusia, yaitu begitu juga karena penyalahan tentang ancaman itu tidak haram. Tingkat ketujuh, langsung memukul dengan tangan, kaki, dan lainnya yang tak ada padanya pemakaian senjata. Yang demikian itu diperbolehkan bagi masing-masing orang dengan syarat karena darurat atau diperlukan, dan disingkatkan sekadar perlu pada penolakan mungkar itu. Apabila pembuat mungkar itu bertahan, maka seyogialah dicegah. Dan hakim atau qadhi kadang-kadang memaksakan orang yang ada padanya hak orang lain untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan memenjarakannya. Kalau yang dipenjarakan itu tidak mau mengembalikan dan hakim tahu akan kesanggupannya mengembalikan hak itu dan tentang membangkangnya orang yang dipenjarakan itu, maka hakim boleh memaksakan pengembalian itu dengan pukulan setingkat demi setingkat menurut yang diperlukan. Begitu pula si mutasib menjaga setingkat demi setingkat itu. Kalau ia memerlukan kepada pemakaian senjata dan ia sanggup menolak kemungkaran itu dengan pemakaian senjata dan pelukaan, maka boleh ia berbuat yang demikian selama tidak berkembang kekacauan. Sebagaimana umpamanya, jikalau seorang fasik memegang seorang wanita atau memukul rebab yang ada padanya, dan antara orang fasik itu dan muhtasib terbentang sungai yang menghambat atau dinding yang mencegah, maka dia ambilnya lah panah dan dikatakan kepada orang fasik itu, lepaskan wanita itu atau aku akan melemparkan engkau dengan anak panah ini. Jika tidak dilepaskannya, maka boleh ia melemparkan atau melepaskan anak panah itu. Dan seyogialah tidak ditujukan kepada tempat yang membunuhkan, tetapi ditujukan kepada betis, paha, dan yang serupa dengan itu, dan dijaga padanya tingkat demi tingkat. Begitu pula ia mencabut pedangnya seraya berkata, tinggalkan kemungkaran, atau aku akan memukul engkau. Maka semua itu adalah penolakan mungkar. Dan penolakan mungkar itu wajib dengan segala kemungkinan. Tiada berbeda tentang itu di antara yang khusus bersangkutan dengan hak Allah dan yang bersangkutan dengan anak Adam atau manusia. Golongan Mu'tazilah berkata, apa yang tiada berhubungan dengan hak anak Adam, maka tak ada hisbah padanya selain dengan perkataan atau dengan pukulan. Tetapi bagi imam atau penguasa, tidak bagi masing-masing orang atau individu. Tingkat ke-8, mutasib itu tidak sanggup sendirian dan ia memerlukan kepada pembantu-pembantu yang memakai senjata. Kadang-kadang orang fasik itu juga meminta bantuan dengan teman-temannya. Dan yang demikian membawa kepada berhadapan muka dua barisan yang berperang. Maka dalam hal ini telah timbul perselisihan tentang perlunya kepada keizinan imam atau penguasa. Berkata orang yang berkata, tidaklah masing-masing rakyat bebas bertindak yang demikian karena membawa kepada bergeraknya kekacauan, berkobarnya kerusakan, dan kehancuran negeri.